Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ikhwati fillah, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada hari Sabtu ini. Semoga Allah memberkahi waktu kita, dan dengan majelis ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala menambah iman dan takwa kita. Pada sesi yang pertama ini kita lanjutkan qiraah kita, membaca kitab karya Syekh Mukbil Hafidz rahimahullahu taala, Hukmu Taswir Dzawatil Arwah. Sudah berlalu beberapa pembahasan terkait dengan hukum gambar makhluk bernyawa. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dari pembahasan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Di antaranya beliau menyebutkan salah satu bab di dalam kitab ini, al-illah fi tahrimi suwar dzawatil arwah. Illah, sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Jadi setelah kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah mendengarkan berbagai adillah dari hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang berbagai kemungkaran-kemungkaran di dalam gambar makhluk bernyawa, kita akan membaca kesimpulan. Sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Qala rahimahullahu ta'ala, al-illatu fi tahrimi zawatil arwah thalathatu umur. Sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa ada tiga sebab setidaknya. Al-awwal li'annaha ubidat min ghairillah. Sebab yang pertama adalah karena gambar makhluk bernyawa itu diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah berlalu pembahasannya, insyaAllah hadisnya sudah pernah kita singgung, yaitu hadith Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, ketika beliau berdua pernah berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Maka beliau berdua menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang indahnya negeri Habasyah dan bagusnya negeri Habasyah tersebut, serta beliau berdua menggambarkan bahwa di sana banyak terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingkari hal itu, mengingkari gambar-gambar makhluk bernyawa itu, dan mengatakan, ulaika idza mata minhum ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah suatu kaum, tentunya kita tahu bahwasanya penduduk negeri Habasyah adalah mayoritasnya dari kaum Nasara. Kaum Nasara. Mereka adalah suatu kaum yang jika meninggal orang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun masjid di atas kuburnya. Thumma sawwaru fihi tilka surah. Kemudian mereka akan menggambar gambar-gambar tersebut, yaitu gambar-gambar orang-orang saleh yang kemudian mereka ibadahi. Kata Rasulullah SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang membangun masjid di atas kuburan dan menggambar makhluk bernyawa yang kemudian diibadai. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilah yang pertama dari diharamkannya gambar makhluk bernyawa, karena bisa menjadi wasilah kesyirikan, bisa menjadi perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian ilah yang kedua, atsani innaha mudahatun li khalqillahi. Karena gambar makhluk bernyawa itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah berlalu hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras adabnya kelak di hari kiamat adalah yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilah yang kedua, bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu adalah bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ikhwah bisa agak maju ke depan biar ikhwah yang baru datang bisa tetap di dalam, ya, tafadhol. Agak merapat, ya. Mungkin di sini masih bisa. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian ilah yang ketiga adalah gambar makhluk bernyawa itu merupakan sumber fitnah. Sumber fitnah. Dan ini adalah perkara yang bisa kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari. Beliau berkata, menjelaskan, fal majallatu rubbama yuftin ar-rajul ila suratin nisa al-ariyah, na'udzubillah. Berapa banyak majalah-majalah yang disebarkan, diterbitkan, dan padanya terdapat gambar-gambar yang tidak sepantasnya untuk dilihat seorang muslim, seorang mukmin, yang bisa merusak akhlak, ya, menjadi sumber fitnah bagi dirinya. Begitu juga pada televisi atau video-video. Nah, di dalamnya terdapat gambar-gambar yang, ya, tidak sepantasnya dilihat oleh seorang muslim. Baik itu melihat, ya, al-mar'ah al-ajnabiyah, an-nisa al-ajnabiyat, ya, wanita-wanita yang tidak dihalalkan untuk dilihat. Begitu pula wanita bisa melihat laki-laki yang tidak halal untuk dipandang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin. Dan katakan pula kepada wanita-wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya. Jadi ini adalah ilah yang ketiga, ilah sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa, karena merupakan sumber fitnah. Jadi setidaknya di sini disebutkan tiga sumber hukum atau sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Dan tentunya tak lupa kita masih ingat pembahasan bahwasannya gambar makhluk bernyawa adalah sebab terhalangnya malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Maka ini tentunya juga termasuk sebab hukum diharamkannya gambar makhluk bernyawa. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala sampai membuat sebuah bab khusus untuk menjelaskan dan menghilangkan al-lubs, kesamaran atau syubhat, apakah video itu gambar makhluk bernyawa yang bergerak itu termasuk gambar yang diharamkan ataukah tidak. Ya, beliau menjelaskan dalam satu bab khusus tahrim al-mar'iyat al-mutaharrikah al-muhtawiyah ala suwar zawatil arwah, diharamkannya gambar yang bergerak. Ya, karena di sana ada yang berdalih menghalalkan video gambar yang bergerak, ya, beralasan ini kan bukan gambar, bukan lukisan, ya ini video, menganggap bahwasanya hal ini berbeda hukumnya. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, tahrim al-mar'iyat al-mutaharrikah al-muhtawiyah ala suwar dzawatil arwah, diharamkannya gambar yang bergerak yang terdapat gambar makhluk bernyawa padanya. Ya. Baik itu di televisi maupun video, sinema, pesawat TV, ya, termasuk siaran langsung, itu juga hukumnya diharamkan. Video ya, yang siaran langsung, misalnya ada acara di sana, di syuting, kemudian gambarnya dikirim dan disiarkan di tempat lain secara langsung, maka ini juga termasuk bentuk gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Nah, ini adalah penjelasan dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Mungkin untuk lebih memperkuat dan menambah maklumat kita, kita akan bacakan juga fatwa dari masyayikh yang lainnya yang hidup di zaman ini. Di antaranya kita akan bacakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Atau sebelumnya fatwa dari Lajnah Ad-Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ada pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah yang bunyinya, hal at-taswir al-fotografi yadkhul fi hukm at-taswir bil yad wa at-taswir al-mahsus am la? Apakah gambar makhluk bernyawa atau fotografi, ya, gambar hasil fotografi termasuk hukum menggambar dengan tangan ataukah tidak? Karena di sana ada yang membedakan, sebagian ada yang membedakan antara hukum menggambar dengan tangan, lukisan, dengan gambar yang memakai alat fotografi. Kalau yang pakai tangan diharamkan, kalau yang fotografi dihalalkan. Nah, sebagian membedakan yang seperti ini. Ya. Maka kita simak penjelasan ulama di Al-Lajnah Daimah. Al-Qaul As-Sahih, pendapat yang benar, alladhi dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa alaihi jamahirul ulama', perkataan atau pendapat yang benar berdasarkan dalil-dalil syar'i, dan pendapat inilah yang dipegang oleh mayoritas para ulama, ya. Jadi ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama. Anna adillata tahrim taswir dawatil arwah tadum at-taswir al-fotografi wal-yadawi mujassaman au ghaira mujassim au ghaira mujassam. Pendapat yang benar yang dikuatkan oleh dalil-dalil syar'i, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas para ulama, bahwa dalil-dalil yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa itu mencakup gambar fotografi dan juga gambar yang dibuat oleh tangan. Ya. Li umumil adillah, karena keumuman dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Ya, jadi dari sini, dari fatwa Lajnah Daimah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya gambar makhluk bernyawa itu mencakup seluruh jenis gambar, baik yang berupa lukisan, ya, gambar hasil karya tangan, maupun gambar yang dihasilkan dari alat fotografi. Dalam fatwa yang lainnya pula, Al-Lajnah Daimah ditanya, hal yajuzu an natasawwar bi alati taswir al-haditsah, bolehkah kita menggambar, mengambil gambar, mengambil foto dengan alat fotografi yang modern, yang canggih, ya, dengan alat fotografi yang terkini. Maka Al-Lajnah Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjawab, at-taswir haramun wa kabiratun min kaba'irid dzunub. Menggambar makhluk bernyawa adalah haram hukumnya dan termasuk kabirah, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Li syiddatil wa'id 'alaihi wan nahyi 'anhu. Karena kerasnya ancaman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa dan adanya larangan tentang hal itu di dalam fi ahadits sahihah wa katsirah, di dalam hadis-hadis yang sahih dan banyak jumlahnya. Mitsl qaulihi sallallahu alaihi wasallam, misalnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam, kullu musawwirin finnar, seluruh ya penggambar makhluk bernyawa, pembuat gambar makhluk bernyawa adalah finnar. Letaknya di neraka. Wa qawluhu man sawwara suratan kullifa ayun fa khafiha ar-ruh yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggambar gambar makhluk bernyawa, maka akan diperintahkan, disuruh kepadanya untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut kelak di hari kiamat. Ila ghairi dzalik, yang mana hadis-hadis ini menunjukkan ancaman bagi para pembuat gambar makhluk bernyawa. Wala farqa bainat taswir bi ayyi wasilatin, dan tidak ada bedanya antara gambar yang satu dengan gambar yang lain. Tidak ada bedanya wasilah apapun yang digunakan untuk membuat gambar tersebut. Sawa'un kana bil yad aw bil alah. Baik cara menggambarnya adalah dengan tangan, lukisan, ya, ataupun dengan alat. Baik itu alat fotografi, kamera, dan semisalnya dari alat-alat yang canggih dan modern. Ya, maka ini adalah penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas, dan sekaligus membantah anggapan yang membedakan antara hukum menggambar dengan tangan dan menggambar dengan alat modern. Ya, karena sebagian menganggap ya seperti kamera, ya, baik itu kamera foto maupun video, di zaman Rasul kan belum ada. ya, seperti itu. Dan menganggap bahwasanya surah, ya, lafadz sawwara yang ada dalam hadis hanya mencakup taswir, perbuatan menggambar yang dilakukan dengan tangan. Karena itulah yang ada pada zaman Rasul. Belum ada yang namanya alat fotografi, kamera dan semisalnya. Nah, maka di sini dijelaskan dalam fatwa ini, maka tidak ada bedanya baik gambar dengan tangan maupun dengan alat li umumil ahadith, karena umum, keumuman hadith-hadith yang diriwayatkan dalam permasalahan ini. Fatwa yang lain, pertanyaannya diajukan kepada Lajnah Daimah, halit taswir alladhi tustakhdam fihi kamera al-video yaqa hukmuhu tahta taswir al-fotografi. Apakah menggambar dengan menggunakan kamera video itu sama hukumnya dengan memfoto dengan alat fotografi? Ya, ini seolah-olah si penanya membedakan hukum antara gambar yang diam, foto yang diam dengan video, dengan gambar yang berjalan. Ya. Di sini ditanyakan apakah sama hukumnya mengambil video, gambar yang bergerak dengan foto, ya, yang tidak bergerak. Maka jawabannya na'am. Ya, hukumnya adalah sama. Hukum taswir bil video, hukum taswir al fotografi bil man'i wat tahrim li umumil adillah. Jawabannya adalah sama. Hukum menggambar, mengambil gambar video, gambar yang bergerak, dan hukum mengambil foto, ya, menggambar dengan alat fotografi, hukumnya adalah sama, sama-sama dilarang dan sama-sama diharamkan karena keumuman adillah, keumuman dalil-dalil yang ada. Nah, terakhir kita akan sebutkan fatwa, masih di Lajnah Daimah, fatwa Lajnah Daimah yang menjelaskan kepada kita dan menjelaskan, ya, alasan yang dipakai oleh pihak-pihak yang membolehkan gambar fotografi, ya. Nah, ditanyakan di sini, ya, di antara nas pertanyaannya, di antara alasan yang dipakai pihak-pihak yang membolehkan gambar fotografi, inna taswir kal mir'ah, gambar fotografi itu tidak lain adalah seperti kaca. Idza nadzara al-insan ilaiha falau furida anna as-surah thabitah fil mir'ah hal yuhram dhalik. Ya, di antara alasannya adalah gambar fotografi itu seperti ketika kita bercermin di depan kaca, ya, di depan cermin. Seolah-olah gambar yang dihasilkan itu tidak terdapat mudohah di sana, tidak ada penyerupaan terhadap ciptaan Allah. Karena yang gambar yang dihasilkan ya seperti itu. Misalnya kita difoto, ya sudah wajahnya seperti itu. Nah, seperti wajah kita misalnya. Seseorang difoto, hasil fotonya ya seperti itu, ya, berbeda dengan lukisan. Ini, ya. Jadi seperti, tidak lain adalah seperti kita berada di depan kaca, bercermin. Gambar yang dihasilkan ya seperti keadaan orang yang difoto, tidak ada bedanya. Ini diantara alasan yang dipakai. Maka Lajnah Daimah menjelaskan, walaisat taswir asyamsi kartisami surati man waqafa amamal mir'ah fiha. Gambar fotografi itu tidaklah sama dengan gambar yang dihasilkan ketika seseorang berdiri di depan mir'ah, di depan cermin. Kalau antum, kalau kita sedang berdiri di depan cermin, kita akan melihat di cermin itu ya, gambar kita. Nah, seperti itu. Ya. Kata Lajnah Daimah, gambar yang dihasilkan dari alat fotografi itu tidak sama. Seperti ketika kita berdiri di depan cermin. Berbeda. Apa buktinya berbeda? Fa'innaha khayyal yazulu bin sirafis syakhs anil mir'ah. Karena ketika kita bercermin, gambar yang ada di cermin itu khayal. Sifatnya khayal. Khayalan. Yazulu bin sirafis syakhs anil mir'ah. Gambar itu akan seketika akan hilang ketika kita tidak ada di depan cermin. Misalnya antum bercermin, antum geser ya. Apa gambarnya masih ada? Masih ada atau ikut hilang? Kalau masih ada, hati-hati itu. Ya, misalnya antum di depan cermin, antum minggir, loh gambarnya masih ada. Hati-hati. Ya. Tentunya akan hilang gambarnya. Bukankah demikian? Ya, bala. Alaysa kadzalik? Bala. Ya. Rasulullah. Nah, waswar asy-syamsiyah tsabitah ba'dan sirafis syakhs an alatit taswir. Dan berbeda halnya dengan gambar fotografi. Ketika kita di depan alat fotografi, di depan kamera, ya. Ketika kita sudah beralih dari lensa kamera itu, gambarnya tetap ada. Gambarnya tetap ada di dalam kamera tersebut. Hasil jepretannya tadi. Tidak hilang. Bahkan mungkin bisa tercetak. Dicetak dalam bentuk kertas. Pada kertas fotografi misalnya. Nah, tentunya berbeda halnya. Ya. Jadi hukumnya tidak bisa disamakan. Ini adalah kias yang fasid, kias yang rusak, ya. Kias yang tidak benar demikian ini. Nah, terlebih lagi yaftatinu biha fil aqidah. Terlebih lagi jika gambar fotografi itu bisa membahayakan akidah seseorang. Wa bi jamaliha fil akhlaq. Apalagi bisa membahayakan akhlak seorang muslim atau muslimah. Ya, ketika gambar-gambar fotografi itu adalah gambar-gambar yang tidak sempatasnya untuk dilihat. وَيَنْتَفِعْ بِهَا فِي مَا تَقْدِي بِهِ الدَّرُورَةِ. Tapi juga bisa gambar fotografi itu dimanfaatkan dalam perkara yang sifatnya darurah. Nanti kita akan bahas secara lebih rinci bagaimana hukum yang dibolehkan dalam keadaan darurah. Misalnya apa? Min wad'iha fi jawazis safar. Misalnya gambar yang dibutuhkan pada paspor. Au daftarit tabi'iyah atau KTP. Au bitaqatil iqamah. Surat izin tinggal misalnya. Au rukhsah qiyadatis sayyarat masalan. Atau pada SIM. Surat izin mengemudi. Makanya seperti ini sifatnya darurah. Ya. Diizinkan dalam syariat. Walaysat taswir asy-syamsi mujaradun tiba. Gambar fotografi itu tidak sekedar ya cetakan yang bisa keluar begitu saja. Ya. Bisa keluar begitu saja. Bal umila bi alatin yansha anhul intiba. Bahkan gambar fotografi itu dihasilkan dari proses yang dihasilkan oleh alat tersebut, alat cetak tersebut. Ya. Bagaimana mekanisme cetak foto itu? Ada yang tahu di sini? Mekanisme cetak foto? Bisa pakai tinta ya? Tinta. Atau yang biasanya pakai kertas film itu gimana? Dicelupkan di apa? Ada yang tahu? Dicelupkan dalam cairan-cairan kimia gitu ya. Al-muhim. Ya, intinya itu adalah proses ya mencetak foto. Dan itu adalah bentuk amalan yang di dalamnya terdapat mudhahatun li khalqillah. Terdapat amalan yang diharamkan yaitu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses pencetakan gambar fotografi tadi. Prosesnya, apapun proses yang dilakukan, baik dengan print atau dengan ya, cetak foto yang pakai klise itu ya, atau yang semisalnya, semuanya adalah proses yang diharamkan. Karena di dalamnya terdapat proses amalan yang diharamkan, yaitu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ya. Thumma nahyi 'anit taswir 'am, larangan untuk menggambar makhluk bernyawa adalah umum. Lima fihi min mudahati khalqillah, karena di dalamnya terdapat penyerupaan ciptaan Allah. Wal khatar fil aqidah wal akhlak, dan juga berbahaya bagi akidah dan akhlak. Duna nadharin ilal alah wat tariqah allati yakunu biha taswir, tanpa kita melihat apa alat yang dipakai maupun cara yang atau metode mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan gambar makhluk bernyawa tersebut, kita tidak melihat pada hal itu. Kita melihat pada hasil akhirnya. Selama hasil akhirnya adalah gambar makhluk bernyawa ya, maka itu diharamkan di dalam syariat, tanpa melihat alat yang dipakai maupun mekanisme yang digunakan. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah rahimahumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan, tinggal sedikit ya. Kita akan ukilkan beberapa fatwa ulama terkait dengan hal ini, yaitu bagaimana hukum menggunakan gambar makhluk bernyawa pada ad-dirasah, pendidikan, ta'lim, boleh ataukah tidak ya, atau yang semisalnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua kajian kitab Ushul Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir kita masih pada ucapan al-Imam Ahmad, wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai pada bagian wa innama huwal ittiba wa tarkul hawa. Terakhir kita membaca penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang empat hal yang dengannya seorang hamba bisa menyempurnakan ittiba'nya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Empat hal yang dengannya seorang hamba bisa tahu sejauh mana ittiba' dia, ketaatan dan pengikutan dia terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah kita sebutkan berapa? Yang mencatat? Siap berapa? Tiga. Ya, sudah kita sebutkan tiga. Kita tinggal sebutkan yang terakhir. Adalah at-taslim lin-nusus wa'adamu muqabalatiha bil-hawa. Tunduk sepenuhnya kepada nusus syar'iyah, kepada nas-nas syariat, dan tidak membenturkannya dengan hawa nafsu. Yang kata Syekh Ubaid hafizallah, wa hadhihi kulluha muakkidatun ala annahu la majala lirra'yi fit tadayyun. Ini semua adalah penguat-penguat, penjelas dan penguat penekanan bahwasanya tidak ada celah bagi ra'yu di dalam tadayyun, di dalam beragama. tidak ada celah bagi akal dan logika ini untuk bermain, ya, di dalam kita menjalankan at-tadayyun lillahi subhanahu wa ta'ala. Beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh hanya mengandalkan akal atau ra'yu. Ini tidak lain adalah bentuk pengamalan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala warabbika, Allah bersumpah dengan dirinya, aqsama Allah binafsihi al-karimah al-muqaddasah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia, yang maha suci, bahasanya kata Allah, fala warabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepadamu, berhukum kepada sunnahmu setelah meninggalnya, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapati ada sedikit pun haraj, rasa berat di dalam kalbu mereka untuk mengikuti hukum yang telah engkau tetapkan. Jadi sebenar-benarnya tunduk dan terima, menerima dengan sepenuhnya apa yang telah dituntunkan dan hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak ada sedikit pun rasa berat di dalam kalbunya ketika dia berhadapan dengan sunnah. Dia menerima dengan sepenuhnya, tunduk dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima, dan mereka wa yusallimu taslima akan sebenar-benarnya tunduk dan pasrah terhadap hukum tersebut. Fala yahillu li muslimin, kata Syekh Ubaid hafizahullah taala, fala yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim untuk menyeret atau membawa nas syariat untuk mengikuti apa yang dia maukan. Nas syariat, ya, maknanya diseret-seret, dibawa untuk mencocoki pendapatnya, untuk mencocoki hawa nafsunya. Yang seperti ini tidak boleh hukumnya. Bal yunazzal al-hal wal maqal ala nas. Bahkan yang benar adalah menyesuaikan kondisi yang ada sekarang ini dan menyesuaikannya dengan nas syariat, mengikuti nas syariat. Ya. Fa in as'afahu an-nas qubila wa in khalafahu rudda. Jika ada sebuah perkataan, sebuah amalan, maka ditimbang dengan nas, dengan nas syariat, dengan dalil syar'i. Jika perkataan atau amalan tersebut ditopang oleh dalil syar'i, ada nas syariat yang menopangnya, maka diterima. Adapun jika menyelisihi nas syariat, maka ditolak. Kemudian beliau mengingatkan sebuah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh para duat, da'i-da'i harakiyun, ya, aktivis-aktivis dakwah di zaman ini. Kata beliau, walihada yarkabu fuqaha'ul waqi' al-mu'asirun al-mutahazzibah al-mutahadliqah khata'an fahishan. Oleh karena itu, dari sini kita tahu bahwasanya orang-orang harakiyun, hizbiyun, yang mengaku mereka adalah fuqaha'ul waqi', yang tahu tentang fiqhul waqi', katanya. Mereka mengatakan, yajibu an nunazzilu an nusus ala ahwalin nas. Yang wajib, yang harusnya kita lakukan adalah, ya, menyesuaikan dalil syar'i itu, nas-nas syariat itu sesuai dengan kondisi manusia yang ada di zaman ini. Ya. Bukan masyarakat zaman ini yang dihimbau dan diajak untuk mengikuti nas syariat, tapi kata mereka hendaknya nas syariat itulah yang mengikuti peradaban manusia di zaman ini. Ini adalah kesalahan yang fatal. Hadza laisa bisahih. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Li'anna natijata hadza annan nusus takunu tabi'atan la matbu'an. La matbu'atan. Karena konsekuensi dari hal ini, konsekuensi dari ucapan ini, bahwasanya nas-nas syariat itu menjadi tabi' yang mengikuti, bukan sebagai matbu' yang diikuti. Ini adalah salah. Wal wajib al-aks ayyakunan nas matbu'an la tabi'an. Bahkan yang wajib, yang benar adalah sebaliknya. Nas syariat itu adalah sebagai matbu' yang diikuti. Ya. Kitalah yang harus mengikuti nas, bukan nas yang mengikuti kita. Ini yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Hafidzahullah Ta'ala. Ya. Jadi nas syariat adalah sebagai yang diikuti, yang dijadikan pedoman, yang dijadikan rujukan, landasan. Ya. Dan kitalah yang mengikuti nas, bukan sebaliknya. Ya. Fatunazzalu ahwalun nas wa aqwaluhum wa af'aluhum 'alan nusus. Maka yang benar adalah kita menghadapkan perkataan-perkataan manusia, ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka kepada nas-nas syariat. Tu'rad 'alan nusus, ya. Jika sesuai dengan nas syariat, maka kita terima, adapun jika menyelisihi, maka kita tolak. Naam, ya. Demikian. Jadi ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil pada fakroh paragraf ini, ya. Nah, bahwasanya as-sunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, bahwasanya sunnah itu adalah tufassirul Quran. Sunnah itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, wahiya dalailul Quran, dalil-dalil Al-Quran, ya. Walaisa fi sunnah qiyas, tidak ada qiyas di dalam sunnah. Kemudian apa lagi? Wala tudrab lahal amsal, ya, tidak boleh dipermisalkan dengan permisalan-permisalan yang keliru. Wala tudrab bil uqul walal ahwa. Tidak bisa dicapai dengan akal maupun hawa nafsu. Innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Yang ada hanyalah dengan ittiba', mengikuti sunnah tersebut dan meninggalkan hawa nafsu. Ya, demikian. Sehingga kita selesai dari fakrah ini, kita akan lanjutkan pada fakrah yang berikutnya, paragraf yang berikutnya. Qala al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan diantara sunnah yang lazimah, ai makna lazimah di sini adalah al-muhattamah atau juga bisa dimanakan dengan al-wajibah. Sunnah yang sifatnya sangat ditekankan atau bisa dimanakan dengan sunnah yang sifatnya wajib. Allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha, yang mana barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja, satu cabang saja dari sunnah tersebut, tidak mau menerimanya dan tidak mau beriman kepadanya, lam yakun min ahliha, maka dia bukanlah orang, ya, bukan ahlus sunnah. Kita akan baca penjelasan para ulama terkait fakrah ini. Faikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan usul sunnah secara ijmal, secara global, secara umum, ya, kalau kita lihat rentetannya dari awal, beliau mengatakan usulus sunnati indana, usulus sunnah menurut kami adalah apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iktida'u bihim. Ya, setelah beliau menyebutkan usul, pondasi yang paling penting dari usul sunnah adalah ini, yang sifatnya umum-umum dulu. Beliau menyebutkan usul sunnah yang sifatnya umum-umum dulu. Yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Kemudian beliau menyebutkan apa? Wa tarkul bidah. Wa tarkul bidah wa kullu bid'atin fa hiya dalalah. Nah. Kemudian beliau menyebutkan apa? Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Kemudian beliau melanjutkan dengan was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Qur'an wahiyya dalailul Qur'an. Nah, kemudian dan seterusnya sampai pada ucapan beliau. Ada yang menghafal enggak ini? Ada yang menghafal? Penting ini ya. Kalau bisa dihafal. Walaysa fis sunnati qiyas, wala tudrabahal amthal, wala tudrabbil uqul, walal ahwa, wa innama hiyal ittiba'. Wa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Setelah beliau menyebutkan pondasi-pondasi sunnah ini secara mujmal, secara ijmal, secara umum dan global, baru kemudian dalam paragraf ini beliau mulai masuk ke dalam penyebutan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah secara tafsil, secara merinci, ya, secara terperinci dan mendetail. Nah, kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala. Ketika Imam Muhammad menyebutkan perkataannya wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, qala Syekh Rabi hafizahullah intabiu lihada. Perhatikan ucapan Imam Muhammad ini, hadhil faqratu muhimmatun jiddan. Kalimat ini adalah sangat penting. Imam Muhammad sayasif lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Karena Imam Ahmad mulai dari kalimat ini, mulai dari paragraf ini, beliau akan menyebutkan dan menjelaskan kepada kita usulan, prinsip-prinsip yang mana barang siapa meninggalkan satu saja dari prinsip-prinsip ini, falaisa min ahli sunnah. Maka tidak bisa lagi dia dikatakan sebagai ahlus sunnah. Dia telah keluar dari sunnah. Yakni yakhruju min da'iratis sunnah ilal bid'ah, yaitu dia akan keluar dari lingkup sunnah menuju al bid'ah, kebid'ahan. Tanabbahu li hadza. Maka perhatikan baik-baik, mulai dari sini Imam Muhammad akan menyebutkan secara rinci usul tersebut, prinsip-prinsip tersebut. Tentunya ketika beliau menyebutkan man taraka minha khoslatan, barang siapa yang meninggalkan satu saja dari prinsip itu, ya, prinsip-prinsip ini, barang siapa yang meninggalkan satu cabang saja, ya, ini baru satu. Maka terlebih lagi apalagi meninggalkan semuanya atau mayoritasnya. Maka ini adalah bencana yang besar. Lam yakbalha ay abaha, enggan, tidak mau menerima prinsip tersebut. Ya, tidak mau menerima sunnah tersebut, ya, dan enggan. Wa yu'min biha lam yakun min ahliya, tidak mau beriman kepadanya. lam yakun min ahliha, inilah syahidnya. Ya, lam yakun min ahliha ay lam yakun min ahli sunnah. Jadi dhamir ha di sini kembalinya ke as-sunnah. Pada ahliha, dhamir ha di sini kembalinya ke as-sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnah yakunu min ahli al-bid'ah wa ad-dalal, kata Syekh Rabi' hafizahullah. Jika tidak termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah, maka ya kemana lagi kalau tidak ke golongan ahlul bid'ah wa ad-dalal. Ya. Jika tidak lagi disebut sebagai ahlu sunnah, maka tidak ada sebutan lain baginya kecuali ahlul bid'ah wa ad-dalal wal iyadu billah. Semoga Allah menjauhkan kita dari bid'ah, berbagai bid'ah yang menyesatkan. Wa antum ta'rifuna annal bid'ah tanqasimu ila kabair wa saghair wa ila syirkin wa ila ilhad. Dan tentunya kita tahu di sana ada berbagai macam bentuk bid'ah. Ada bid'ah yang sifatnya kabair, besar, ya, ada yang saghair, ada yang kecil, ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada yang sifatnya mufassiqah, ya, sekedar menjadikan orang itu menjadi fasik, tapi tidak sampai kafir. Ya, demikian macam-macam dari bid'ah. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, bahwasanya Imam Muhammad akan menyebutkan prinsip-prinsip sunnah, barang siapa yang meninggalkan satu saja darinya, maka dia telah keluar dari lingkup sunnah. Maka kemudian beliau menyebutkan yang pertama, ya. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada al-qadar, kepada takdir Allah, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiq bil ahadits fihi, membenarkan hadits-hadits yang berbicara masalah qadar ini. Wal imanu biha, dan beriman kepada hadis-hadis tersebut. Jadi fihi di sini dhamir ha, ya, wa tasdiq bil ahadits fihi, fihi dhamir ha-nya kembali al qadar, kepada al qadar. Wal imanu biha, dhamir ha di sini pada biha kembalinya ke al ahadits, ya, kembalinya ke al ahadits. La yuqallima wala kaifa, tidak boleh kita mengatakan lima, kenapa? Atau kaifa, bagaimana? Innama huwa tasdik wal imanu biha, yang ada hanyalah dengan at-tasdik, membenarkan dan beriman kepadanya. Taib, ini adalah fakrah yang, atau prinsip yang pertama, dari prinsip-prinsip yang disebutkan Imam Muhammad secara tafsil. Sedikit kita lanjutkan. Ya. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menjelaskan kenapa Al-Imam Ahmad menyebutkan prinsip ini pada urutan yang pertama. Kenapa Al-Imam Ahmad menyebutkan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala pada urutan pertama? Ya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, di sana ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma annal qadariyah fi ahdihi akthar wa sultanuhum aqwa fabada'a bihim. Kemungkinan yang pertama, mungkin ketika zaman itu, zaman Al-Imam Muhammad ketika itu, qadariyah banyak jumlahnya. Wa sultanuhum aqwa, dan mereka memiliki kekuatan. Sehingga Imam Muhammad menyebutkan bid'ah dalam permasalahan qadar ini pada pertama, pada urutan yang pertama. Ya, menyebutkan wajibnya iman kepada takdir Allah pada urutan yang pertama. Karena ini kemungkinan yang pertama adalah bid'ah qadariyah ketika itu pengikutnya banyak jumlahnya dan memiliki kekuatan. Atau kemungkinan yang kedua, maqalatul qadar hiya awwalul maqalat zuhuran. Atau kemungkinan yang kedua adalah karena bid'ah qadar, bid'ah yang terjadi pada permasalahan atau bab qadar, itu termasuk bid'ah yang pertama kali muncul di dalam sejarah. Wadhalikum anna maqalat al-qadar azharaha Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Karena yang pertama kali mengucapkan bid'ah dalam permasalahan qadar ini adalah Ma'bad al-Juhani. Nah, seorang yang bernama Ma'bad bin Khalid al-Juhani yang tinggal di negeri Basrah. Dialah orang yang pertama kali berbicara masalah qadar. Berbicara ya tentang bid'ah dalam permasalahan qadar ini, yaitu di akhir-akhir generasi sahabat. Maksudnya terjadinya adalah di akhir-akhir masa sahabat. Ketika itu para sahabat masih ada yang hidup. Ya, kalau Ma'bad al-Juhani bukan sahabat, ya. Tapi dia hidup di zaman di mana masih ada sahabat ketika itu. Masih ada yang hidup. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang mendatang insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.